Oh Indra, ganteng lah ngono. Tapi kalau orang harus dipangan karena rayapan, lek mau terang berpacar berang berpacar, ya Indra. Mau kayak pendek. Terus dipacar apa enggak? Enggak nyamri. Mari kita mari kita mantep, karena aku rewang. Aja boleh pacar orang Bali, Indra. Ya tidak akan jadi, ya nggak tinggi kau, kau dengi ya. Aku sembunyi mana? Mau menang-menangan dengan ibu. Lagi pacar-pacar gitu. Kalian dra puan aja. Iku cuma nggak mau cakot kita geni agak berarti. Terus terhubung mimik misal. Tiga mbak ini pen payu. Kutunya ngaruh lateng wih diri sih. Kita emang nunggu mangan. Eh kalian mau gajero ya? Baru gajero. Nah arang-arang tak ikut mau gajero. Nah yang baru gajero. Kakak aku gajero. Tapi yang mau padha jero ira luar banget murah padha. Kayak opo tukang kerja ngono. Wis ya aku. Iki rada ya jono iki bayate sing kentuk. Iki momene ta? Juga mana ta sing kentuk. Oh, ya Kondil. Kalian bacam gitu. Aku bacam pengen lirik yuk. Sama ini aku satu aku aja dek. Iya. Susu pak deh. Iya enak ambil susu. Aku lagi susu cair. Tapi aku gak ujung temen-temen ti. Kayaknya aku tambah. Rumah susu kayak buah naga. Wah, seneng. Kalau mau sehat, mangan sing enak-enak. Iya, tapi ora metu awu nduk ora. Umurmu piro? Bulan jauh 101 slawet ora? Jare sehat, kalau dekoto. Kemahen. Kancan mahen. Jadi kabeh kan orang mesti lah nek Chan Elia mau diponis 1 tahun 6 bulan. Jujur mulai awal, Mbak. Sopo to? Sing sing baju sambo-sambo niku lho, Pak De. Sambo makai polis mati. Weh, ku sing dipateni. Wis sing kene, Mbak. Sini Mbak ini jadi anak buah kan dikongkon. Dikongkon. Jadi kuwi kan sing dikongkon sini. So, sirmane kene rolas ya, Dik. Gak ndruwi makne kabeh wong arep jujur kok dikongkon. Oke, men. Ini Mbak ini kuwi terus dikongkon. Dikongkon kok dhewe. Oke. Ngongkone dalam keadaan dhewe gawe seragam, Mbak. Jadi nganu dhewe iki sumpah lek wong ngono kuwi ngongkon. Iya. Ngono kuwi kan sumpah dikongkon. Pantas lagi gawe, kowe iki ngene iki kok nyambut gawe. Dan kowe iki anane kuwi iki kulit mati iki bener. Nyambut gawe lho mati-mati. Wis nyambut gawe kok salah napa. Pantate wis gawe. Ya pantate kan bintang loro wis sampe. Ya mau wis pinter ngomong. Kuwi ora piro kene kira-kira. Oh, menjane Pak De. Jambut kuwi. Di ngono kuwi jere Pak jere menang karo panjang dra. Nggih. Di ngono kuwi. Panjang opo lagi mulih sak iki. Nah ya sesuk mulih seminggu pas sak liburan panjang. Biasa sak iki bali rong dino pas cul. Terus ngebabne dinone iki iki jere ndek uger kuwi wis dikuasani Cina Pak. Semen. Semen. Jadi rene pendak usaha ngono. Oh, semen kan ditembak. Jadi udah kiri pawanas kayak kono tipe tembaki ben pecah lah kan. Jadi kiri pawanas loh kayak. Kon dates tapi. Laku, kon lampah. Singa merah gitu ya. Lampu. Jadi kasarane kuwi. Wis syukur wae tuku semen sing merah. Wis dirih nyambut gawe kalau ada Cina-Cina tok. Jadi wong Cina kono nyambut gawe nang kono kan. Iya, sing ngangkon Jokowi. Dan ini perjanjiannya ngontel. Didamel nake pabrik, tapi telah banyak hati. Wadah aku yo mayar om jadi cerita nyambel tempe terasi ini berbujuk ni semua nak kena kita nak mana dia aku ni jadi terasi ni kan yang larang terasi senyap terasi senyap ini mesti goreng garing mbak jadi orang kan mayar aja nak ngapu si petang ni udah ngapu si petang yang mulus pak tak mulus. Mas, iki lho. Silakan. Jadi kita mau kejar lekas. maksudnya wis antriane 50 wis entek wis meneh. Lah budal jam 09.00 karangan. Nah, aku lu budal jam 08.30 lu wis pake wong gandok nang wis bejo tak akan hari wong iso ira. Enteni Lili Mbak, dek iki semana dene iki jare bejo metu waktu dise. Dipikir gak oleh antri dadi siji mau. Tibake iki mu yo sarane wis anu. Iso dibanding ya ora. Di dadene siji mbek parate lahir mbok pindah dalu. Ya yo mah. Sungguhnya ini malah ribet nih. Lagi kumpulannya dicatat. Sungguhnya kan dijauhi nomor telepon tuh. Sungguhnya kan enak pengukuran uangnya di telepon. Uang kan kadang nih, kadang enggak. Kan enggak mesti. Hai. Pemenang. Oke. Banyuwangi itu rumah terakhir bodoh.